ayyakuna su'ala istifsarin la ta'annutin wa tajhilin wa ikhtibarin. Yang pertama, harus bertanya untuk meminta penjelasan. Bukan untuk membantah membodohi atau menguji. Ngetes ini. Itu enggak boleh. Jadi di dalam bertanya, niat kita bertanya itu untuk apa? Meminta penjelasan. Ada dalam pikiran kita sesuatu yang kabur, yang tak jelas bagaimana hukumnya masalah ini. Kita bertanya untuk minta penjelasan hukum masalah tersebut. Ini adab bertanya yang bagus. Maka enggak boleh kalau seseorang itu datang kepada seorang alim bertanya, bentuknya apa? Pertanyaan untuk membantah. Tanda apa? Orang yang gak puas dikasih jawaban gak cukup, ya. Tanya lagi, gak puas nih, tanya lagi. Ini bukan bertanya yang baik. Ya. Maka nggak boleh ya bertanya tapi maksudnya apa? Ingin membantah. Nah. Atau ingin membodohi. Ingin si alim ini diketahui oleh yang hadir nggak tahu masalah ini. Tidak tahu jawabannya. Dicari masalah-masalah yang menjelimet, ya, agar terlihat di hadapan yang hadir kalau alim tadi itu bodoh. Maka niat seperti ini adalah niat yang rusak, yang fasik. Tanda orang yang tidak beradab. Kalau dia datang bertanya tujuan untuk membodohi si alim tadi. Nah, Pak, kayak tadi dia tahu alim ini nggak ngerti hakikat yayasan, misal, nggak paham alim ini, karena yayasan ini masalah kekinian, masalah baru. Datang bertanya. Yang disampaikan gak lengkap. Yang disampaikan sisi baiknya saja yayasan. Gak utuh. Ya. Sehingga apa? Dihasilkan jawabannya juga keliru. Padahal kalau si alim tadi tahu bagaimana hakikat yayasan yang ada saat ini, tentu akan berbeda jawabannya. Ini namanya soal apa? Tajhil. soal untuk membodohi alim tadi. Nah, ini tercela. Atau datang bertanya tujuannya untuk istibar, menguji, mengetes saja. Ini juga apa? Bentuk niat bertanya yang tidak baik. Bertanya yang baik itu harus dengan niat apa? Istifsar, ingin meminta penjelasan yang memang belum jelas bagimu. Nah, beliau katakan, li'anna dzalika syartus su'al. Kenapa harus demikian? Karena itu adalah syaratnya bertanya. Harus dengan niat istifsar. Mana dalilnya? Kama warada fi kitabillah. Sebagaimana datang di dalam kitabullah Al-Quran Al-Karim, Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Di sini in, oh, dalam ilmu nahwu itu namanya apa? In syartiyah. In yang berarti syarat. In kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak mengetahui. Fas'alu ahlal dzikri, maka tanyalah kepada orang yang mengetahuinya. Ini didahulukan jawab syaratnya, diakhirkan syaratnya. Uslub dari uslub-uslub Al-Quran. Yang difahami dari sini bahwa perintah bertanya kepada orang yang berilmu itu, karena apa? Karena kita tidak tahu. Paham? Jadi kalau kamu sudah tahu masalah, tahu dalilnya, tahu hukumnya, kemudian kamu tanyakan kepada alim, untuk apa itu? Ya sekedar ngetes saja. Ya itu enggak boleh. Paham? Atau kamu tahu masalah, hakikatnya masalah tadi tahu, hukumnya pun kamu tahu, tapi kamu sampaikan kepada alim masalah tadi tidak utuh. Untuk apa? Dapat jawaban yang beda. Kayak tadi ya, hakikatnya yayasan itu sesungguhnya apa? Rusak. Tapi kamu tahu alim ini belum mengerti hakikatnya yayasan. Kamu tahu dan kamu sesungguhnya bisa mendapatkan jawabannya. Tapi kamu tanyakan kepada alim dengan gambaran yang tidak utuh. Kamu sampaikan kepada dia yang baik-baiknya saja. Dengan yayasan ini kita bisa bangun masjid, kita bisa bangun madrasah, kita bisa menyantuni anak yatim, kita bisa membantu fuqara wal masakin, kita bisa begini, begini, begini. Tentunya jawabannya apa? Sudah bisa ditebak gitu ya. Akan didukung ini, ini. Tapi sisi yang lainnya enggak disampaikan. Yayasan tadi dibangun di atas prinsip demokrasi, enggak disampaikan ini ya. Dalam menunjuk anggotanya dengan intikhabat, dengan pemilu suara terbanyak. Iya kan? Siapa yang baca di akte pendirian yayasan itu dia kan tahu. Aturan menunjuk pimpinan dan anggotanya itu dengan cara apa? Suara terbanyak. Itu kan namanya pemilu, intikhabat. Ini enggak disampaikan. Ini. Dan harus punya apa? Simpanan uang di bank. Enggak disampaikan. Dan seterusnya. Sehingga tidak menghasilkan jawabannya tepat. Itu namanya apa? Soal tajhil, soal untuk membodohi. Itu tidak boleh. Jadi diingat, datang bertanya pada seorang alim harus dengan maksud apa? Istifsar, minta penjelasan. Apa yang memang belum jelas bagi kita, yang kita tidak tahu, betul-betul tidak tahu. Nah, faman lam ya'lam sa'ala hatta yu'allam. Maka yang difaham dari ayat ini, siapa yang dia tidak tahu, hendaklah dia bertanya agar diberitahu. Ini adab. Kemudian beliau memberi penjelasan tambahan. Walakin yajuzu liman ya'lamu an yas'alal alima idza arada ta'limal jalisin. Tapi boleh bagi siapa saja yang sudah tahu masalah, kemudian dia tanya kepada seorang alim dengan maksud agar yang hadir juga mengetahuinya, sebagaimana yang dia ketahui. Kalau begini maksudnya boleh. Jadi hukum asalnya apa? Menanyakan sesuatu yang sudah diketahui itu tidak boleh, kecuali dengan maksud apa? Agar orang lain bisa mengetahuinya juga. Itu boleh. Misalkan kamu lihat di majlis taklim ini ada orang yang kalau sholatnya itu gak benar. Imam sudah sujud, ya, masih aja berdiri. Ya. Atau gak segera sujud. Sampai imam bangkit dari sujudnya, belum diikuti. Berarti ini orang gak benar sholatnya. Tanya, padahal dia sudah tahu ini. Itu tidak boleh itu. Ini. Dia sendiri sudah tahu jawabannya. Tapi dia tanyakan kepada sang alim tadi agar apa? Orang yang berbuat tadi itu tahu. Boleh jadi dia belum tahu. Ini ya, tanya. Apa hukumnya? Tidak segera mengikuti imam di dalam gerakan sholat. Apa hukumnya? Boleh enggak? Tidak mengikuti imam dalam gerakan sholat. Boleh, ya. Bisa rusak sholatnya. Paham? Apa dalilnya? Sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Hanyalah dijadikan adanya imam dalam sholat jamaah itu apa? Untuk diikuti. Itu baru namanya sholat jamaah. Faidha kabbaro fakabbiru. Kalau imam sudah takbir, takbirlah kalian. Jangan ngobrol. Jangan main-mainnya. Imamnya sudah takbir. Sudah. Bicaranya berhenti, mainannya berhenti. Segera takbir. Paham? Dan seterusnya. Dari amalan-amalan sholat. Ikuti. Tidak boleh. Apa? Terakhirnya. Dari gerakan imam. Bisa merusak sholat. Itu ilmu bukan? Ilmu bukan? Ilmu. Nah. Itu boleh ya. Walaupun kamu sudah tahu jawaban masalah tadi. Boleh bertanya kepada seorang alim kalau maksudnya apa? Ta'lim al-jarisin. Mengajari orang yang habib juga agar paham. Yang boleh jadi mereka belum paham. Kama fa'ala Jibril alaihi salam ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perbuatan malaikat Jibril alaihi salam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat dalam hadis Jibril ini. Ketika bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Ditanyakan kepadaku tentang Islam, dijawabnya. Setelah itu, malaikat Jibril berkata apa? Qala shadaq shadaq. Iya. Ketika Nabi berjawab, dia mengatakan, "Kamu benar." Fa'ajibna lahu, para sahabat berkata, "Maka kami heran kepada orang ini." Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya, kemudian dia membenarkan. Seakan-akan dia sudah tahu jawabannya. Kan aneh, biasanya orang bertanya itu karena enggak tahu. Ini kok bertanya terus dibenarkan, berarti dia sudah tahu. Terus apa maksudnya? Maksudnya disebutkan dalam akhir hadis, "Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Ini Jibril datang kepada kalian mengajari agama kalian. Padahal yang jawab siapa? Rasulullah SAW. Ya. Malaikat Jibril datang bertanya. Tapi dikatakan yang mengajari siapa? Jibril AS datang mengajari kalian. Paham? Berarti pertanyaan Malaikat Jibril tadi itu adalah soal taklim. Bertanya untuk mengajari orang lain. Boleh enggak? Boleh. Walaupun dia sudah tahu, dia bertanya agar yang lain juga tahu. Nah. Tapi kalau tidak ada maksud mengajari orang lain ilmu tadi, sekedar mengetes atau untuk membodohi atau untuk membantah, maka itu tidak boleh. Paham ya? Fasu'aluhu su'alu ta'limin lis-sahabah radhiyallahu anhum. Maka bertanya atau pertanyaan malaikat Jibril dalam hadis ini adalah pertanyaan yang tujuannya mengajari para sahabat tentang agama. Ini adab yang pertama di dalam bertanya. Apa yang pertama itu? Ya? Harus bertanya untuk meminta penjelasan. Bukan untuk membantah, bukan untuk membodohi, bukan untuk mengetes atau menguji. Nah, ini banyak orang-orang belakangan ini yang tidak punya adab ini. Penting ya. Sejak sekarang sampai kalian nanti menjadi para dai lomba, harus diingat adabnya. Kalau yang bertanya itu tujuannya istifsar. Bukan ta'anud, bukan tajhir, bukan ikhtibar.